Namun ada pendapat yang lain, ya. Namun pendapat ini marjuh, ya. Sebagaimana yang kita sebutkan pada pertemuan yang terakhir, itu pendapat siapa? Imam Malik. Nah, yang beliau berpendapat kalau dalam sholat tidak perlu ta'awud. Nah, namun pendapat ini marjuh, ya. Pendapat ini marjuh, lemah, ya, karena dalil umum. Dalil menunjukkan keumuman baik di dalam sholat atau di luar sholat disyariatkan membaca at-ta'awud ketika hendak membaca Al-Quran. Baik. Dan juga perselisihan terjadi apakah di setiap rakaat membaca ta'awudnya ataukah cukup di rakaat pertama. Sebagian para ulama berpendapat cukup di rakaat pertama, ya. Naam, dan sebagian para ulama yang lain, naam, disyariatkan di setiap rakaat, ya, untuk membaca at-ta'awud, dan ini yang dipilih oleh al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala di sini. Bahwasanya membaca ta'awud itu dilakukan di setiap rakaat dari rakaat-rakaat salat. Baik, kita lanjut pada pasal yang berikutnya. Faslun, pasal. Wa yanbaghi an yuhafidha ala qiraati bismillahirrahmanirrahim fi awwali kulli suratin siwa bara'ah. Dan seyogianya, seyogianya seorang yang membaca Al-Quran, ya, dia menjaga untuk membaca Bismillahirrahmanirrahim, ya, fi awwali kulli surah, pada awal setiap surat. Siwa baro'ah, kecuali surat baro'ah. Surat apa ini? At-taubah. Nah, kecuali surat taubah, ya, tidak perlu membaca bismillahirrahmanirrahim. Fa'inna aktsaral ulama ala annaha ayah. Perhatikan di sini beliau menyebutkan bahwasannya hendaknya, naam, seseorang dia menjaga untuk membaca bismillahirrahmanirrahim di setiap awal surat. Jadi ketika mau membaca surat dari awal, hendaklah dia membaca apa? Lafadz bismillahirrahmanirrahim. Tentunya setelah apa? Setelah at-ta'awudz. Nah. Kecuali surat baro'ah, itu surat taubah, maka tidak perlu membaca bismillahirrahmanirrahim, ya. Cukup dengan ta'awud, ya, kemudian membaca surat taubah. Fa'inna aktsarul ulama ala annaha ayah. Karena mayoritas para ulama, ya, mereka berpendapat bahwasannya bismillahirrahmanirrahim adalah ayat, ya, dari ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Haif kutibat fil mushaf. Di mana lafadz bismillahirrahmanirrahim itu tertulis di dalam mushaf. Sehingga ini menguatkan bahwasannya lafadz bismillahirrahmanirrahim adalah ayat dari ayat-ayat Al-Qur'an, karena tertulis di dalam mushaf. Nah, kalau bukan ayat, maka nah, mungkin tidak akan ditulis di dalam mushaf, ya. Tapi ini tertulis dari mushaf yang disepakati oleh kaum muslimin, ya. Sehingga ini menguatkan bahwasannya lafadz bismillahirrahmanirrahim adalah ayat. Waqad kutibat fi awaili suwar siwa baro'ah. Dan lafadz bismillahirrahmanirrahim telah ditulis di di awal-awal surat dari surat-surat di dalam Al-Quran siwa Bara'ah, selain surat Bara'ah, yaitu selain surat At-Taubah. Fa in qara'aha kana musbitan qira'atal khatmah aw surah. Apabila dia membaca lafaz bismillahirrahmanirrahim, maka dia na'am telah membaca na'am Al-Qur'an secara sempurna sampai selesai. Qira'atul khatmah yaitu dia membacanya sampai selesai, tidak ada yang terlewat. Awi surah, atau dia telah membaca surat secara na'am sempurna, tidak ada yang terlewat. Wa idza akhalla bil basmalah, namun jika dia tidak membaca basmalah, tidak membaca bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau dikatakan apa itu basmalah, basmalah itu bismillahirrahmanirrahim. Kalau apa itu tasmiyah? Bismillah. Jadi kalau diperintahkan baca tasmiyah, maka cukup bismillah. Tapi kalau perintahnya baca basmalah, maka apa? Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalau kita mau makan, baca basmalah atau baca tasmiyah? Tasmiyah, bismillah. Nah, kan lebih lengkap, lebih bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, ibadah tauqifiyah. Ibadah itu tauqifi, berhenti di atas dalil. Rasul mengajarkan kepada kita kalau mau makan ucapkan bismillah, bukan bismillahirrahmanirrahim. Ini kalau membaca Quran. Kalau mau makan cukup bismillah. Ketika mau menyembelih, apa yang wajib, basmalah atau tasmiyah? Tasmiyah, bismillah. Ini yang wajib. Disunahkan menambah lafaz Allahu Akbar, kemudian menyembelih. Baik, ini bedanya antara basmalah dengan tasmiyah. Wa idza akhala bil basmalah kana tarikan ba'dul Qur'an 'indal aktsarin. Kalau dia tidak membaca bismillah, yaitu bismillahirrahmanirrahim, maka dia telah meninggalkan sebagian na'am Al-Qur'an menurut mayoritas para ulama. Nah, jika dia membacanya, jika dia membaca Al-Qur'an tanpa membaca bismillah, maka dia telah meninggalkan sebagian, atau dia tidak membaca sebagian Al-Qur'an. Nah, menurut mayoritas para ulama. Artinya tidak sempurna bacaannya. Nah, yang dia baca. Fa in kanatil qira'atu fi wazifatin 'alaiha ju'lun. Kalau bacaan Al-Qur'annya ini adalah suatu wazifah. Suatu wazifah, na'am, tugas, atau pekerjaan, yang dia digaji atasnya. Misalkan imam masjid, atau yang lainnya. Yang bacaan Al-Quran, na'am, merupakan wazifah yang ada gaji padanya. Kal asba' wal ajza', seperti dia, na'am, diperintahkan untuk membaca as-sab'ut tiwal, tujuh, na'am, surat yang panjang-panjang. As-sab'ut tiwal, dari surat apa as-sab'ut tiwal? Dari surat Al-Baqarah sampai surat Taubah, itu namanya As-sab'ut tiwal. Baik. Surat yang panjang-panjang. Wal ajza, atau dia diperintahkan untuk membaca beberapa juz dari Al-Qur'an, ya. Allati 'alaiha awqafun wa arzaq, yang na'am padanya ada pemberian, na'am semacam mukafa'ah atau upah, ya, atau arzak, ya, gaji, ya. Nah, jika bacaannya seperti ini, ya, sebagai wazifah, ya, tugas atau pekerjaan dia, kanal i'tina bil basmalah asyad, maka perhatian terhadap basmalah itu harus lebih besar, ya. Nah, artinya tidak boleh dia bermudah-mudahan meninggalkan lafaz bismillahirrahmanirrahim. Liyastahiqqa ma ya'khudhuhu yaqinan, agar dia na'am, ya, berhak, ya, mendapatkan apa yang dia ambil, nah, secara yakin, ya. Itu agar supaya apa, dia na'am mengambil upahnya, ya, adalah karena telah melakukan tugas dengan baik. Nah, ya. Nah, yaitu dia membacanya dengan sempurna sekaligus dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim dan tidak meninggalkannya. Nah, fa innahu idza akhalla bihi, dan apabila dia tidak membaca basmalah, ya, lam yastahiqqa syai'an minal waqf inda man yaqul al basmalah min awaili suwar, maka dia tidak berhak sedikit pun, ya, mendapatkan na'am waqaf ataupun upah, ya, menurut orang yang berpendapat bahwasanya basmalah itu termasuk daripada awal dari setiap surat. Wa hadhihi daqiqatun nafisatun yata'akkadul i'tina biha wa isya'atuha. Dan ini adalah na'am pembahasan yang dalam, ya. Pembahasan yang dalam yang mesti diperhatikan. Nah, dan mesti disebarkan. Baik. Nah. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam pasal ini membahas tentang basmalah. Beliau menyebutkan bahwasannya seorang qari hendaklah dia memperhatikan lafaz bismillahirrahmanirrahim pada setiap awal surat. Ya. Jangan sampai dia meninggalkan lafaz ini kecuali surat Baroah. Beliau beralasan karena ayat ini atau basmalah bismillahirrahmanirrahim adalah ayat, ya, dari Al-Qur'an menurut mayoritas para ulama. Nah, artinya ada perselisihan di situ. Ya. Juga alasannya karena tertulis di mushaf. Nah. Kemudian, ya, beliau menyebutkan tentang naam orang yang tidak membaca bismillahirrahmanirrahim, ya, maka beliau menyebutkan bahasa bacaannya tidak, ya, naam tidak khatmah, ya, tidak sempurna bacaannya, ya. Namun kalau dia membacanya, maka dia musbitan qiraatul khatmah. Dan jika kondisi dia adalah naam tugas, ya, atau pekerjaan, ya, dalam qiraah tersebut, dalam membaca tersebut adalah wazifah dia yang dia digaji dengannya, maka jika diperintahkan membaca surat ini atau surat itu, ya, atau membaca 7 surat yang panjang-panjang, atau membaca sekian juz, ya, maka wajib dia untuk membaca lafaz Bismillahirrahmanirrahim, tidak boleh meninggalkannya, ya. Nah, agar supaya ketika dia mengambil upah atau gaji atas qiraahnya itu, dia mengambil gaji yang sesuai dengan tugasnya, pekerjaannya. Kasarnya tidak ngambil gaji buta, ya. Nah, karena tidak sesuai dengan pekerjaannya atau tugasnya, ya. Ini menurut orang yang berpendapat bahwasanya basmalah, lafaz basmalah itu adalah merupakan naam ayat dari setiap awal ayat pertama dari setiap surat. Engda man yaqul al-basmalah min awailis suwar. Menurut orang yang berpendapat bahwasanya basmalah adalah naam bagian dari setiap awal surat. Baik. Pembahasan tentang basmalah atau lafaz bismillahirrahmanirrahim. Nah, di antara pembahasan yang padanya terjadi khilaf, perselisihan, ya, yang sebagainya sudah kita singgung tadi. Nah, di antara hal yang diperselisihkan tentang lafaz basmalah adalah apakah basmalah, lafaz bismillahirrahmanirrahim itu adalah naam ayat dari setiap surat, nah, ayat dari setiap surat, ya, sehingga lafaz bismillahirrahmanirrahim ini menduduki ayat pertama dari setiap surat, ya. Nah, ataukah bismillahirrahmanirrahim adalah ayat yang mustaqillah, ayat yang tersendiri, nah, yang di antara fungsinya atau faedahnya, ya, dari ayat yang tersendiri tadi adalah untuk memisahkan antara surat yang sebelumnya dengan surat yang setelahnya, sehingga terpisah dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim. Dan ayat bismillahirrahmanirrahim ini adalah ayat dari Al-Quran yang tersendiri, bukan bagian dari surat yang naam setelahnya. Baik. Para ulama berselisih dalam masalah ini. Yang sahih dalam masalah ini adalah bahwasannya lafaz bismillahirrahmanirrahim ini adalah ayat mustaqillah, ayat yang tersendiri, nah, yang dia adalah sebagai pemisah antara surat yang satu dengan surat yang lainnya, nah, sehingga dalam setiap surat tidak ditulis sebagai ayat yang pertama, tidak, ya, tetapi ayat yang tersendiri. Baik. Lafaz bismillahirrahmanirrahim adalah ayat yang naam tersendiri, ya, sebagai pemisah di antara dua surat. Nah, kecuali naam lafaz basmalah yang terdapat dalam surah An-Naml, maka dia bukan sebagai pemisah, ya, tetapi dia adalah bagian dari surat An-Naml. Ayat yang keberapa itu? Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya surat ini dari Sulaiman dan sesungguhnya isinya adalah bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalau enggak salah ayat yang ke-30-an. Baik. Selain dalam ayat ini, ya, ayat 30 dari surat An-Naml kalau enggak salah, maka lafaz basmalah bismillahirrahmanirrahim adalah ayat yang tersendiri yang merupakan pemisah antara surat yang satu dengan surat yang lainnya. Baik. Sehingga kalau ayat tersebut adalah sebagai pemisah, ya, bukan bagian dari surat, nah, melainkan ayat yang terpisah, ya, sebagai pemisah antara ayat yang surat yang satu dengan surat yang lainnya, maka tentunya hukum tadi orang yang qiraahnya sebagai wazifah, qiraahnya itu sebagai wazifah, sebagai tugas dan pekerjaannya, maka jika dia tidak menyertakan basmalah, ya, nah, dia tidak dikatakan tidak berhak mendapatkan upah tersebut. Nah, ya, artinya tidak bisa kita katakan dia memakan gaji buta atau gaji yang tidak sesuai dengan tugasnya. Nah, baik, karena mungkin dia berpendapat lafaz basmalah ini adalah ayat yang tersendiri. Nah, bukan bagian dari setiap surat. Nah, tetapi sebagai ayat yang tersendiri yang memisahkan antara surat yang satu dengan surat yang lainnya. Baik. Kemudian juga perselisihan terjadi tentang lafaz basmalah, bismillahirrahmanirrahim, apakah dia ayat dari surat Al-Fatihah ataukah naam bukan. Naam. Para ulama berselisih dalam masalah ini menjadi dua pendapat. Sebagian para ulama diantaranya Imam Malik, Al-Imam Al-Auza'i, Al-Imam Abu Hanifah, Daud Al-Zahiri dan yang lainnya, mereka berpendapat bahwasannya basmalah, lafaz bismillahirrahmanirrahim, naam, itu bukan bagian dari surah Al-Fatihah. Ya. Namun, ya, ayat yang tersendiri. Nah, ayat yang tersendiri sebagaimana surat-surat yang lain. Surat Al-Baqarah diawali dengan basmalah juga, tapi ayat tersendiri. Ya. Nah, surat Ali Imran demikian juga. Ya. Sampai bahkan surat An-Nas terakhir. Ya. Nah, diawali dengan bismillahirrahmanirrahim tetapi ayat tersendiri, ya. Nah, bukan ayat yang menyatu dengan surat tersebut tapi ayat yang tersendiri. Nah, demikian pula dalam surat Al-Fatihah, ya. Nah, tidak dibedakan antara surat Al-Fatihah dengan surat yang lainnya. Nah, mereka berdalil dengan hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allahu qasamtu sholata baini wa baina 'abdi nisfain wa li 'abdi ma sa'al. Allah berfirman, yaitu hadis qudsi ini, aku membagi salat, yaitu membagi surat Al-Fatihah, ya, antara aku dan hambaku menjadi dua bagian. Wa li 'abdi ma sa'al, dan bagi hambaku apa yang dia minta. Fa idza qala al-'abdu, apabila hamba berkata alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jika hamba berkata ini, qala Allahu ta'ala, maka Allah berfirman, hamadani abdi, hambaku telah memujiku. Wa idza qala ar-rahmanir rahim, apabila hambaku mengatakan ar-rahmanir rahim, athna alayya abdi, hambaku telah menyanjungku. Sampai akhir hadis. Sisi pendalilannya, dalam hadis ini disebutkan awal pertama kali yang disebutkan apa? Alhamdulillahi rabbil alamin. Ini konteksnya menyebutkan surat Al-Fatihah. Kemudian Allah awali dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, ini diantara dalil bahwasanya lafaz basmalah, naam, bukan bagian dari surah Al-Fatihah, tetapi surah ayat yang tersendiri. Nah, kemudian dalil yang lain adalah tentang sholatnya Nabi SAW. Ya. sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari dan Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, "Shallaitu khalfan Nabiy sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakr wa Umar wa Utsman kanu yastaftihuna bilhamdulillahi rabbil alamin, la yadhkuruna bismillahirrahmanirrahim fi awwalil qira'ah wala fi akhiriha." Kata Anas bin Malik, aku sholat di belakang Nabi SAW dan di belakang Abu Bakar dan di belakang Umar dan di belakang Utsman. Ya. Berarti Anas mengalami sampai Khalifah Utsman. Ya. Nah, itu beliau pernah sholat di belakang Nabi, di belakang Abu Bakar, di belakang Umar, di belakang Utsman. Ya. Semuanya mereka membuka bacaan di dalam sholat dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mereka tidak menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim di awal bacaan, tidak pula di akhirnya. Nah, ini pun diantara dalil yang menguatkan. Nah, dalil yang menguatkan bahwasannya awal surat Al-Fatihah adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Juga yang menunjukkan tentang hal ini adalah bahwasannya Bismillahirrahmanirrahim ini bukan bagian dari surat Al-Fatihah dan surat-surat yang lain, melainkan ayat yang tersendiri. Di antara dalil yang menguatkan adalah ketika turunnya surah apa? Surah yang pertama atau ayat yang pertama. Apa? Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Apa yang diajarkan oleh malaikat Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nah. Ya, beliau memerintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung dengan lafaz iqra. Ya. Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Nah. Dimulai dari apa? Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Ini ayat yang pertama. Nah, hadis ini juga menunjukkan bahwasannya apa? Bismillahirrahmanirrahim bukan bagian dari setiap surat, tetapi ayat yang tersendiri. Ya. Bahwasannya lafaz bismillahirrahmanirrahim adalah ayat yang tersendiri. Nah, yang naam diantara faedahnya atau fungsinya untuk memisahkan antara surat yang satu dengan surat yang lainnya. Baik. Dan dalil-dalil yang lain yang menunjukkan nah bahwasannya basmalah ya, bismillahirrahmanirrahim adalah ayat dari Al-Quran yang mustaqillah yang tersendiri, bukan bagian dari setiap surat. Namun disunnahkan, ya, disunnahkan, disyariatkan agar para qari, para pembaca Al-Quran untuk memulai na'am dengan Bismillahirrahmanirrahim, ya, sebelum dia membaca surat. Nah, karena demikianlah susunan yang terdapat dalam mushaf, dalam Al-Qur'anul Karim, ya, bahwasanya setiap surat, ya, di atasnya itu ada lafaz bismillahirrahmanirrahim. Walaupun itu bukan ayat dari surat tersebut, tetapi disyariatkan untuk memulai dengannya, disunnahkan untuk memulai dengannya dengan bismillahirrahmanirrahim ketika membacanya dari awal surat. Ya. Adapun ketika membacanya di tengah-tengah surat, tidak perlu membaca bismillahirrahmanirrahim. Nah, tapi hanya cukup membaca apa? At-ta'awud. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Langsung kepada surat dari tengah. Nah, kalau membacanya dari awal surat, maka disyariatkan, disunnahkan untuk membaca lafadz basmalah bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Ini na'am kesimpulan tentang pembahasan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sebagian para ulama yang lain, nah, tadi kan pendapat pertama. Sebagian para ulama yang berpendapat bahwasanya lafadz basmalah adalah bagian dari surat Al-Fatihah. Nah, bagian dari surat Al-Fatihah. Nah, sehingga lafaz basmalah disebut ayat yang pertama. Nah, kemudian alhamdulillahirabbil alamin ayat yang kedua dan seterusnya. Adapun yang berpendapat lafadz basmalah bukan bagian dari surat Al-Fatihah, maka apa? Alladzina an'amta 'alaihim ini satu ayat. Kemudian ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin ini satu ayat. Naam. Baik, sehingga menjadi 7 ayat. Naam. Adapun yang berpendapat bismillahirrahmanirrahim itu ayat pertama dari surat Al-Fatihah, maka lafadz alladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin ini satu ayat. Baik. Al-muhim ada perselisihan, dan perselisihan dalam masalah ini menetapkan basmalah itu bagian dari surat Al-Fatihah atau bukan bagian dari surat Al-Fatihah, yang menafikannya tidak dianggap kafir walaupun dia menafikan, yang menetapkannya ya juga tidak dianggap keliru ya. Baik, dan sepakat para ulama tidak adanya pengkafiran dalam masalah ini. Nah, padahal secara asal hukum asalnya orang yang meniadakan satu ayat aja dalam Al-Qur'an berarti apa? Kafir. Nah, namun khusus dalam masalah ini, apakah basmalah bagian dari surat Al-Fatihah ataukah tidak, atau bagian dari surat-surat yang lain ataukah tidak, yang menetapkannya tidak keliru, tidak dikatakan kafir, yang menafikannya juga tidak dikatakan kafir. Nah, artinya menafikan dan menetapkan lafaz basmalah ini tidak masuk padanya hukum pengkafiran, tidak. Nah, karena ini merupakan perselisihan yang kuat di antara para ulama alaihim rahmatullah. Nah. Baik. Cukup ya. Nah, sudah azan. Nah, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.